بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، kita melanjutkan kajian kitab At-Tafsir Al-Muyassar di surat Al-Baqarah ayat 120, insyaallah sampai 121 untuk pagi hari ini insyaallah, atau mungkin sampai 123 mungkin. Allah Ta'ala berfirman: وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ. Antum sudah hafal belum ayat ini? Belum sampai sini hafalannya? Baru sampai surat Az-Zalzalah hafalannya? Sebagian ada yang hafal? Enggak? Sudah? Masya Allah. وَلَنْ تَرْضُ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Ditafsirkan, وَلَنْ تَرْضُ عَنْكَ يَا مُحَمَّدُ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ. Orang Yahudi dan orang Nasrani, Yahudi dan Kristen, tidak akan ridha terhadapmu wahai Muhammad, hatta tattabi'a millatahum, illa idza tarakta dinaka wattaba'ta dinahum, kecuali jika kamu meninggalkan agamamu dan mengikuti agama mereka. Tetapi ini tidak mesti harus keluar dari agama Islam untuk masuk ke agama Yahudi baru ridha. Kadangkala enggak perlu keluar dari, kadangkala tidak perlu masuk agama Yahudi atau masuk agama Nasrani. Jadi cukup ikuti gaya hidup mereka. Mereka lebih ridha dengan itu. Ya, apalagi sekarang zamannya politik, ya. Yang mana enggak harus antum jadi kafir dulu, enggak harus antum keluar dari Islam dulu untuk cocok dengan mereka. Tapi cukup mendukung suara mereka atau seruan ajakan mereka atau keserasian dengan mereka, sebagaimana kita lihat ada seorang yang munafik yang juga pakai sorban, pakai baju seperti baju muslim, yang sama-sama nyanyi di gereja. Ya, itu serupa ini. Baru mendapatkan ridhonya mereka. Kemudian foto-foto bareng mereka, bareng pendetanya, bareng biarawatinya. Ini baru mendapatkan ridho dari orang-orang Nasrani, munafik seperti ini. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah, petunjuknya Allah itulah sebenar-benar petunjuk. Ya, ini qul lahum, katakan kepada mereka, inna dinal islami huwa dinus sahih. Ya, sungguhnya agama Islam itu adalah agama yang paling benar, yang benar, bukan paling benar saja, yang benar saja. Ketika kita mengetahui bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha sampai kita mengikuti gaya hidup mereka atau agama mereka, maka tegaskan kepada mereka, Islam itu agama yang benar. Kalian enggak benar agamanya. Syariat Islam itu yang benar. Ya. Sekarang ikhwan, apakah demokrasi itu sama dengan syariat Islam, sama enggak kira-kira? Ah, enggak. Bahkan itu adalah sistem yang kufur aslinya. Ya, seharusnya semua orang Muslim itu mengikuti syariat Allah, bukan mengikuti hukum buatan manusia. Maksudnya hukum yang disebut dengan demokrasi yang aslinya itu adalah menihilkan hukum Tuhan, hukum Allah. Aslinya begitu. Ya. Tapi karena ketidaktahuan orang-orang sekarang, kejahilan orang-orang sekarang, coba ketika kita mengikuti sistem demokrasi, orang Yahudi dan orang Nasrani ridho gak dengan kita? Ridho. Tetapi ketika kita mengikuti syariat Islam, maksudnya kita berhukum dengan hukum Allah, kira-kira ridho gak mereka? Enggak mau ridho. Enggak bakal ridho mereka. Enggak bakal ridho. Sampai apa? Mengikuti milah mereka. Di antara milah mereka, ini demokrasi sebenarnya ya. Sistem hukum. Di sini Anda enggak ngajak antum untuk berontak, enggak. Ya. Kita harus tetap wajib taat pada pemimpin kaum muslimin walaupun dalam sistem demokrasi. Bukan karena demokrasinya kita taat, tapi karena perintah Rasulullah, perintah Allah dan Rasulnya. Atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan penguasa kalian, termasuk sampai Pak RT sekalipun. Karena Pak RT ini ya walaupun tidak bukan keresmian secara negara ya, tapi kan dia juga diberikan otoritas ya. Begitu. Nah, tapi kita harus bilang sesungguhnya syariat Allah itulah petunjuk yang benar. Harus tegas begitu ikhwan. Antum jangan takut ketika nanti bilang antum lebih milih demokrasi atau syariat Islam. Syariat Islam. Hatta antum disebut ekstrim, fanatik. Enggak fanatik, memang benar. Orang fanatik itu adalah ketika sudah tahu itu salah, dia tetap mengatakan itu benar. Orang fanatik itu adalah yang mengatakan kambing walaupun terbang. Pernah anak kasih tahu kan? Biarin, yang penting kambing. Ya gitu kan? Yang waktu itu ada dua orang lagi ngelihat di semak-semak itu ada yang gerak-gerak nih, kira-kira apa ya? Wedus atau burung? Kira-kira kambing atau burung? Satu bilang, kayaknya kambing nih. Kambing nih. Jadi gerak-gerak dalam semak-semak. Yang satu bilang, burung itu ah, masa kambing di situ? Ya, ayo kita buktikan. Mungkin dilempar sama ya. Dilempar, ternyata keluar dari semak-semak itu burung. Kata yang mengatakan itu burung, tuh kan bener kan burung. Kata yang mengatakan kambing, enggak. Bukan burung. Kambing itu burung bukannya terbang. Biarin, yang penting kambing walaupun terbang gitu. Jadi ndablek. Nah, itu yang fanatik seperti itu. Nah, kenyataannya syariat Allah itu adalah benar, sementara selainnya itu adalah petunjuk atau hukum yang di dalamnya banyak kekufuran atau bertentangan dengan syariat Allah. Maka antum ketika sudah menuntut ilmu, mengerti bagaimana syariat Allah, antum jangan ragu untuk mengatakan bahwa saya syariat Allah ini benar. Jangan kayak orang-orang munafik. Ya, mereka kemudian mengatakan enggak apa-apa kita berhukum dengan hukum selain Allah atau dan seterusnya dari kalimat-kalimat yang sebenarnya bisa menjadi kekufuran buat dia. Lalu buat apa kita belajar Al-Quran dan Sunnah kalau misalnya kita lebih percaya dengan hukum buatan manusia dibandingkan dengan hukum aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hukum buatan manusia Yahudi dan Nasrani, asli Nasrani itu anti perzinahan. Tidak memakan daging babi, juga mabuk-mabukan tidak. Tapi karena orang-orang mereka ini pakai hukum buatan manusia, akhirnya legal hal seperti itu. Bahkan minuman orang barat, ya, orang Indonesia pun mulai ikut-ikutan. Sekarang kalau di peraturan barat atau demokrasi misalnya, ketika pasangan laki dan perempuan yang belum menikah berzina, perempuannya menuntut, kena gak itu laki-laki? Kena hukum penjara, betul. Seperti yang terjadi pada yang sekarang bandnya nama seorang nabi ya, itu kan di penjara akhirnya. Ya, yeah. Terus perempuannya kena penjara nggak? Enggak. Kan aneh. Lah, gitu kan? Dan juga kalau misalnya atas dasar suka sama suka, nggak dihukum dua-duanya, karena dua-duanya sama suka. Tuh lihat tuh. Tapi dalam Islam enggak. Kalau misalnya masih bujang, dicambuk 100 kali. Kalau misalnya sudah menikah, sudah muhsan, yaitu sudah menikah, maka dirajam sampai mati. Mereka akan bilang apa? Ekstrim. Ekstrim apa aja? Ya, emang kayak gitu hukum Allah. Kemudian kata Allah Ta'ala, wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilmi ma laka min Allahi min waliyyin wala nashiir. Dan jika kamu mengikuti hawa-hawa mereka, wala in ittaba'ta ahwa'aha ulai, ya, hawa nafsu mereka, keinginan-keinginan mereka, ba'da alladhi ja'aka min al-'ilmi, setelah datang kepadamu min al-'ilm. Tafsirkan di sini minal wahyi, yaitu dari wahyu. Ilmu di sini wahyu, makanya ilmu syar'i, ilmu agama ini fundamentnya atau dasarnya, basicnya adalah dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, kan dari wahyu. Agama ini bukan agama logika yang diatur oleh akal manusia, melainkan akal manusia berusaha memahami wahyu. Bukan mengatur-ngatur wahyu, memahami wahyu. Ya, jadi akal itu alat, bukan sumber. Sumber itu wahyu, akal itu alat. Ketika tahu akal itu alat, maka bukanlah alat yang memproduksi hukum, bukan, tetapi bahannya yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, sumbernya. Itu, ya. Sekarang misalnya antum ada antum punya perusahaan tekstil, berarti kan memproduksi bahan-bahan. Nah sekarang bahan yang memproduksi atau sumbernya itu kira-kira alat atau bahan untuk jadi kain? Bahan. Alat ini sekedar alat. Yang kalau antum aktifkan dia bekerja, kalau antum cabut colokannya nggak bekerja. Begitu pula dengan akal. Ya, coba kalau misalnya akal ini tak berbahan, cuman dari akal itu doang. Itu ibarat mesin konveksi tanpa dicelupkan kepadanya bahan. Udah, ayo di on. Dia berjalan gitu aja. Kira-kira apa nantinya apa hasilnya? Enggak ada, karena enggak dikasih bahan. Ya, jadi orang yang cuma pakai rasio doang sebenarnya itu nonsense gitu, enggak ada apa-apa. Apa coba dia? Bahannya dari mana? Ya. Jika kamu mengikuti hawa-hawa mereka, setelah datang kepadamu wahyu, ilmu, ma laka minallahi min waliyyin wala nashiir. Maka kamu tidak punya dari Allah selain Allah, enggak punya apa-apa dari wali yang fa'uk, dari wali yang bermanfaat bagimu, atau nasir yang suruk, dari penolong yang menolongmu. Lihat di sini ikhwah sekalian. Ini ayat yang agung sebenarnya. Ayat 120 surat Al-Baqarah ini bukan sekadar ayat andalan, tapi yang sangat nyentuh dengan realita kita sebagai orang-orang Indonesia terutama ya. Negeri yang konon dikabarkan pengen dicaplok-caplok oleh asing dan kafir. Ya. Yeah. Tapi supaya gampang dicaplok, maka jadikanlah anak-anak muda ini, jadikan gaya hidup mereka seperti gaya hidup orang barat. Bangun tidur kesiangan jam 8 baru bangun tidur. Itu barat banget itu. Dari bangun tidurnya aja itu ngikutin barat. Maka lebih-lebih yang lainnya. Memang gak perlu ke gereja, gak perlu. Gak harus. Tapi rusakkanlah moral mereka. Rusakkanlah keagamaan mereka. Walaupun agamanya gak bukan rusak, tapi keagamaan individualnya rusakin aja tuh anak-anak muda. Nah, sampai tatabi'a millatahum, sampai baju bolanya ngikutin, gaya bolanya pun ngikutin. Yang tadinya nendang bola pakai kaki kanan, sekarang berusaha belajar pakai kaki kiri. Demi apa? Supaya sama dengan misalnya Lionel Messi misalnya, pengen sama, ya udah pakai kaki kiri sekarang. Wah, latihan. Ini kan demi apa? Demi ketiga ya hidup orang kafir. Sampai main bola sana nendangnya juga kayak gitu. Ya. Enggak kemudian mulai terkikis kepercayaannya kepada syariat Allah. Kalau kita tuh udah mulai dekat ngikutin dengan orang-orang kafir, maka akan terkikis kepercayaan kita tentang Allah dan syariatnya. Mulai itu. Mulai dihancurkan dari segi itu, akhirnya orang-orang sekarang tidak ditolong Allah dan Allah tidak menjadi wali mereka. Dan ketika lagi kacau masyarakat itu, masyarakat lebih bergantung kepada sistem yang bukan syariat Allah dan lebih bergantung kepada tokoh dibandingkan kepada Allah. Ya enggak? Sekarang orang-orang itu bingung, Pak Ikhwan. Antum lihat sekarang, ketika real count katanya konon beda dengan quick count. Orang pada ribut, ya kan? Pada bingung. Kenapa bingung? Kenapa bingung? Apa enggak punya Allah? Ya enggak? Pada berseteru kan di media sosial, terutama hari pertama ya, di hari Rabu kemarin. Sore-sore, wah pada koar-koar bilang ini palsu lah ini, inilah ini, wah. Terus yang benar yang mana? Yang benar Allah Subhanahu Wa Taala, kau kira? Qul inna hudallahi wal huda, gitulah. Artinya itulah dunia, ikhwan. Dahulu ketika dulu ada bertemu dengan orang pergerakan, saya bilang, kak antum ini kok pada ngomong politik terus, kapan ke ilmu agamanya? Insya Allah kita akan selesai ngomong politik sampai tanggal sekian, sampai goal kita dapat gitu. Tanggal sekian terjadi, masih mereka ngomongin politik. Terus ngomongin, terus gitu. Jadi ketika kita itu ngompol, ikhwan, ya, yaitu tulabul ilm, ngomongin politik terus, itu gak bakal ada habisnya. Karena antum tuh digiring, dimainkan. Anak-anak muda ini dimainkan supaya makin jauh dari ilmu agama yang mapan. Akhirnya kabar-kabar aja yang disentuh. Sementara ilmu-ilmu seperti ini yang ternyata baru satu ayat aja antum belajar, antum mendapatkan salah satu poin untuk kehidupan antum. Gampang insya Allah Al-Quran. Gampang sekali dipahami insya Allah, dijelaskan. Baru ya. Baru ngerti, oh ternyata kita digiring ya sama orang-orang kafir. Iya. Dibentur-benturkan ya, iya. Kemudian media, televisi, ya, menampilkan yang menang 0-1 di atas 0-2 gitu kan. Sementara kok realnya kayak gini-gini, ya itu kan ya Allah alam, kita bukan expertnya. Jadi kenapa kita protes? Emang itu yang terjadi mau gimana? Ya, kemarin di Metro TV terjadi perubahan tiba-tiba. Antum lihat ya itu? Ah, boleh lihat ini cuma. Tiba tadinya Metro TV menangkan 0-2, tiba-tiba dalam sekejap tiba-tiba berubah jadi menang 0-1. Itu sehari sebelumnya ana maikin waktu ke Metro TV, waktu kajian di sana. Itu di hari Selasanya itu ana udah bilang ke orang-orang. Ana bilang bertakwalah kalian kepada Allah. Wahai teman-teman yang di media ini, bertakwalah kepada Allah dalam meliput, dalam memberitakan muatan. Ana bilang langsung ke kru-kru dan orang-orang yang ada di situ. Di majelis taklim masjid itu, Nur Syekh Daud Paloh. Ya terjadi seperti itu, ya khalas. Mau gimana lagi? Yang penting kita udah nasihati mereka. Entah itu benar atau enggak, kita enggak tahu. Wallahu a'lam. Tetapi di sini untuk para penuntut ilmu, yang harusnya mereka itu di majelis ilmu, itu enggak usah lagi ngomong-ngomong panjang tentang hal tersebut. Capek. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita mengikuti alur itu semua sama dengan wala inittaba'ta ahwa'ahum, kamu telah mengikuti keinginan mereka supaya kita jauh dari majelis ilmu, supaya kita lebih porsi untuk membahas tentang hal-hal enggak bermanfaat ini. Terus saja enggak habis-habisnya, padahal antum masih muda dan belum bisa ngurus negara. Sekarang ini masanya taksis. Taksis itu pendasaran ilmu, sampai antum paham, sampai kuat ilmunya. Ketika di masa-masa pendasaran seperti ini, antum digiring untuk ke masalah-masalah besar negara itu masalah yang antum gak bisa ngapa-ngapain. Masalah yang antum berteriak itu belum, sangat tidak berefek sebenarnya. la yanfa. Iya, kecuali kalau memang masa satu Indonesia teriak baru bisa bermanfaat. Jadi ikhwas kalian, mau enggak mendapatkan wali dan nasir yaitu Allah? Caranya adalah jangan turuti hawa nafsu orang-orang kafir. Jangan turuti trik dan treknya orang kafir. Yaitu menggiring opini kita, menggiring pikiran kita untuk selalu ikut dengan trek mereka. Jangan. Ya, sebenarnya ba'dal ladzi ja'aka minal ilm, ilmu wahyu itu sudah datang kepada kaum muslimin melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya ini isyarat buat kita ikhwan. Wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Kalau kita terjemahkan, kalau kamu mengikuti hawa mereka Yahudi Nasrani, setelah datang kepadamu ilmu yaitu Al-Qur'an Sunnah, kamu tidak mendapatkan dari Allah penolong, ya apa, wali ini ya penolong juga, penolong, pembantu yang membantu hidup kalian. Dalam bahasa lain, kalau kalian mau mendapatkan pertolongan dari Allah, maka datangilah ilmu, maka pelajarilah wahyu dari Allah, dan jangan mengikuti hawa mereka. Begitu caranya. Iya. Kalau misalnya antum pada sibuk dengan bola, game online, dan seterusnya, itu gak dapat pertolongan dari Allah. Sampai tadi malam ada diskusi, ngobrol dengan beberapa jemaah yang udah sepuh ya. Betul-betul melihat kemirisan di negeri ini ya. Kok ini beda dengan yang diekspektasikan dan seterusnya. Kayaknya ini bakal chaos. Kalau 01 menang, 02 bakal gak terima ya. Kenapa? Karena Presiden 02 sudah mendeklarasikan kemenangan. Tahu gak? Anda update juga. Update dalam artian bukan karena mau fokus di situ, tapi karena peduli umat gitu. Bukan masalah. Ya perlu tahu juga ya kon. Kita kabar-kabar ini perlu tahu. Jangan membutakan diri. Cuma jangan tenggelamkan diri di situ gitu loh. Cukup tahu aja gitu. Dan cari pelajaran dari situ. Kubu 02 sudah mendeklarasikan kemenangan ya. Kubu 01 secara quick count menang gitu kan. Ntar kalau ternyata menang kubu 01, yang mendeklarasikan kebenaran dari 02 ini udah berhasil mengiluminati orang-orang pemilihnya 02 untuk nanti ke depannya gak terima sama kemenangan 01. Atau kalau kemudian ternyata yang 02 menang, 01 juga gak terima. Intinya apa? Negeri ini dibenturkan. Negeri ini sedang dibenturkan sebenarnya antara pendukung 01 dan 02. Iya. Nah, daripada antum repot di situ, khalas antum yang kalaupun antum nyoblos udahlah. Enggak usah repot-repot. Udah khalas, serahkan kepada Allah. Ikhtiar antum. Yang enggak nyoblos lebih-lebih enggak usah pusing-pusing kecuali memikirkan umat dengan dalil. Udah, bismillah. Allah serahkan kepada Allah. Sekarang kita pelajari dulu dan hendaknya masyarakat ini belajar agama supaya dapat pertolongan dari Allah. Karena penyebab Allah menelantarkan kita, karena kita enggak mau belajar agama. Itu dia. Ya. Dan juga mengikuti alur hidup mereka. Ya. Kemudian kata Allah di ayat berikutnya, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun." Orang-orang yang kami datangkan kepada mereka Alkitab. Yaitu, alladzina a'tainahumul kitaba minal yahudi wan nasara. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab dari kalangan Yahudi dan Nasara. Yang mana yatlunahu haqqa tilawatih. Yani yatba'unahu haqqa litiba. Lihat di sini. Yatlunahu haqqa tilawatih. Alhamdulillah. Di sini kita maknai dulu. Yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minu nabih. yaitu ada kalangan Yahudi Nasrani yang telah diberikan Alkitab Taurat dan Nasrani Injil, yang mana mereka membacanya dengan sebaik-baik bacaan, dan mereka kemudian beriman dengan apa yang diturunkan pada Rasul mereka. Jadi ahli kitab itu nanti ada dua kubu, atau waktu itu ada dua kubu. Kubu yang beneran baca kitabnya dan kubu yang tidak beneran baca kitabnya, ya. Kubu yang beneran baca kitabnya itu kubu yang beriman. Kubu yang enggak beneran baca kitabnya kubu yang kufur. Nah, di sini tafsirkan yatlunahu haqqa tilawatihi dengan tafsiran ada dua model. Ada maknanya itu bacanya baca ya tilawah. Arti tilawah itu apa, ikhwan? Tilawah itu artinya tala yatlu, artinya apa? Berseling setelah sesuatu. Ya, misalnya ajib anil as'ilatil taliyah, misalnya nanti artinya soal-soal berikut, memberikut, ya. Ya, taib at-tali, ya, misalnya antum baca antal awal. Udah selesai baca, taib at-tali berikutnya. Tilawah itu sesuatu yang memberikutkan. Jadi baca itu kan setelah ini baca lagi terus-terus membaca dari huruf ke huruf berikutnya, kalimat berikutnya dan seterusnya, itu tilawah. Ya. Nah, tapi ditafsirkan para ulama haqqa tilawatihi di sini, yakni yatsba'unahu haqqal ittiba', yaitu mengikuti Alkitab dengan sebenar-benar pengikutan, bukan sekadar klaim semata, melainkan betul ngikut, ya. Nah, yang ngikutnya benar, baca benar, dan beneran ikut kitab Allah yang Allah turunkan, ulaika yu'minuna bih wa yu'minuna bima ja'a fihi minal imani birrusulillah, maka mereka akan beriman kepada Alkitab itu dan apa-apa yang datang dalam Alkitab itu, yang mana Taurat itu sudah tersebutkan nama Muhammad, di Injil sudah tersebutkan nama Ahmad, bahkan karakter-karakter sahabat Nabi itu sudah ada dalam Taurat dan sudah ada dalam Injil disebutkan, ya. Antum Aditya Samsul bukan? Hasnul. Yang Aditya Samsul mana? Keluar antum. Keluar. Oke. Okay. Syukran Aditya. Maka begitu, kalau benar kita tuh ngaji, ya kita akan makin tinggi imannya. Nah, ini lihat ikhwan. Di sini ada hujah buat ahlu sunnah yang menunjukkan bahwasannya iman itu bisa ada dan bisa bertambah seiring dengan tilawah haqqa tilawatihi. Seiring dengan mengikuti Al-Quran, iman bertambah. Nah, adapun kalau misalnya tilawah di sini artinya cuma sekadar baca tanpa iman, maka di sini enggak menambah apapun kecuali kadang menurunkan iman bisa. Ketika baca Al-Qur'an cuman karena cakepnya. Ini bahaya, ikhwan. Ya. Memang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam taghannau, ya, disunnahkan untuk melakukan Al-Qur'an dalam artian dengan nada yang sesuai dengan Al-Qur'an. Ini kan sunnah, itu sunnah. Ya, tidak wajib, sunnah. Tetapi kalau orang-orang pada fokus di situ, qori terutama, pada fokus di situ, jadinya apa nanti? Riya nanti jadinya. Enggak bertambah imannya. Orang-orang awam menganggap yang namanya yatlunahu haqqa tilawatihi itu salah. Sebenarnya yatlunahu haqqa tilawatihi itu ada kriteria sampai betul kita telah menunaikan haqqa tilawah. Yaitu apa? Pertama pastinya makhraj yang benar. Tajwidnya, tajwid termasuk makhraj, mudud, ya, mad, ya. Kemudian pemaknaan. tadabur, baru nanti nada, urusan nada ntar dulu gitu kan. Mau pakai nada surem ke, mau pakai nada sudais ke, mau pakai nada versi yang bayati kalau memang bisa ya, tapi sebaiknya jangan pakai gitu-gitu kecuali natural aja, bayati atau ajam atau sika atau Aditya Samsul. Baca Quran ini bagus gak? Insyaallah yang paling mantap di sini baca Quran ini siapa? Masya Allah, dari wajahnya kelihatan manusia ya. Ya begitu. Tapi yang paling penting itu adalah pengamalan. Nah, di sini tilawah, ikhwan, tadi kan Anda sudah bilang tilawah itu adalah pemberikutan, yaitu apa yang berikutnya. Maka para ulama juga bisa, juga ada yang berpendapat yaitu yatlunahu haqqa tilawatihi, yaitu ya'malunahu. Itu mengamalkan kandungan dari Alkitab, Al-Qur'an. Kalau mereka Alkitab yaitu ayat Taurat dan Injil. Tapi kan buktinya apa? Karena Taurat dan Injil sudah banyak diubah-ubah, akhirnya kan bukan kitab suci lagi kecuali bagi mereka. Mereka pun akhirnya sampai sekarang orang Yahudi atau terutama lagi Nasrani ya, karena banyak kebodohan di mereka, itu gak ngerti isi dari kitab-kitab mereka. Ya kan? Sampai ada sosial eksperimen di YouTube ya. Kemudian membuka lembaran-lembaran dari Alkitab, Injil, Bible, yang mana itu bagian-bagian yang agak ada sesuatu yang kalau mungkin takutnya, kalau khawatirnya dikatafsirkan agak porno gitu, jorok atau sadis, dibacain, dikira buku biasa, dibacain sama pemilik apa channel YouTube ini. Coba baca ini, kira-kira kalau dibaca ini, kira-kira ini pas gak kalau disebut kitab suci? Kata beberapa orang Kristen ini, apaan kayak gini kitab suci? Enggak lah, gitu. Tapi ternyata pas dibuka sampulnya yang ditutup, ternyata ini adalah Bible. Kalian gak tahu ternyata kitab kalian. Iya, ternyata, pada kaget. Pada kaget dengan isi Alkitab mereka. Ini menunjukkan mereka gak pernah buka. Iya. Sangat beda dengan orang Islam. Ya. Orang Islam itu alhamdulillah, makanya kita tuh ibadah salat 5 kali sehari. Ya, supaya terus ingat Al-Qur'an, walaupun sebagian orang cuman kul huwallahu ahad aja ingatnya. Ya. Agar terus buka Al-Qur'an, agar terus berusaha menghafal Al-Qur'an. Sampai ada salat maghrib, salat isya, salat subuh, imamnya kemudian baca ini, baca itu, kan banyak masyaallah. Kira-kira orang Kristen ketika mereka diperintahkan sholat 5 waktu, berat gak di agama mereka? Berat banget, orang itu juga mereka cuman kebaktian seminggu sekali ya. Itu pun banyak yang bolos. Itu pun yang gak bolos, yang rajin. Di sana paling cuma nyanyi, gitu kan ya. Kemudian khutbahnya paling mengutip tafsiran untuk ayat-ayat mereka, gak seilmiah orang-orang Islam. Beneran yakin deh, coba aja. Jangan coba tapi ya. Nih, kafir nanti. Nah, na'udzubillah. Alhamdulillah dengan Islamnya kita. Alhamdulillah, nikmat sekali, ya. Kata Allah kemudian, "Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun." Siapa yang kufur kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Bagaimana itu di sini? Wala yuharrifuna wala yubaddiluna ma jaa fi, mereka tidak menyelewengkan, tidak mengganti-ganti apa yang ada dalam kitab suci. Mereka adalah orang-orang beriman kepada nabi, beriman kepada yang diturunkan kepada nabi yaitu Al-Qur'an. Wa ammal ladzina baddalu ba'dal kitabi wa katamu ba'dahu, adapun orang-orang yang mengganti sebagian Al-Kitab dan menyembunyikan serpihan bagian dari Alkitab lain. Fahaulai kuffaru binabiyyim lahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kufur kepada Nabi Muhammad wa bima unzila alaihi dan kepada Al-Qur'an. Wa may yakfur bihi faulaika hum ashaddun nasi khusranan 'indallah. Siapa yang kufur terhadapnya, terhadap Al-Qur'an atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu orang yang paling-paling merugi di sisi Allah. Ya. Ya ala kulli hal, alhamdulillah atas kenikmatan Islam, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala istiqamah supaya tidak mengikuti jalurnya Yahudi dan Nasrani. Ya. Khawatirnya banyak orang murtad tanpa sadar. Mereka ikut-ikutan ikuti Yahudi dan Nasrani mencela Islam. Ya, atau mengejek syariat Allah tanpa sadar murtad, takutnya gitu. Maka untuk mencegah itu, Allah Ta'ala memberi kita bekal maklumat bahwasannya di antara karakter orang kafir, kita mereka tidak akan ridho kepada kita kecuali kalau kita mengubah gaya hidup kita. Ya, antum pakai peci, pakai sarung, pakai baju koko, antum memiliki izzah di situ. Jangan diubah menjadi baju-baju yang mungkin sesuai dengan hawa nafsu mereka. Pagi pakai baju koko, siang pakai baju Metallica, ya, malam pakai baju Nirvana, ya, ya, kemudian besok ganti baju untuk apa? Untuk dakwah, Ustaz. Dakwah apaan? Supaya orang lebih familiar. Justru antum memfamiliarkan band-band itu gitu loh, kebalik. Ya. Jadi supaya mereka familiar kayak gini, kan? Antum pakai baju koko, pakai peci, yang dikenal sebagai Islam lah, identitas Islam lah. Ya, anda sampai ke gedung-gedung, mau kemana pun, baik ke media seperti Metro TV, Trans TV, ke gedung-gedung besar Bursa Efek yang penjagaannya itu 3 kali. Bahkan sampai ke apartemennya Pak Sandiaga Uno itu pakai sarung, pakai baju koko. Apa kayak penjagaannya, tetap habis. Enggak peduli dengan. Dan orang-orang mulai terbiasa akhirnya. Enggak ada masalah. Ini kita aja yang kadang-kadang tuh enggak pede mempermasalahkan. Takut ya dikira teroris. Padahal kita kan bukan. Kalau emang bukan ya enggak usah dipikirin gitu kan ya. Jalan aja terus insya Allah enggak ada masalah. Ya. Jadi begitu ya ikhwah sekalian. Ya, kita lanjut insya Allah. Fikih ekonomi Islam terlebih dahulu. Habis itu baru i'rab ya.